akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda berupa rekaman kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas pada pembahasan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada poin yang ke-18, yaitu melihat Allah pada hari kiamat nanti. Demikian dan terima kasih. Selamat menyimak dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha ladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ayol ikhwah a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ditetapkan kita di atas iman, di atas Islam, diberikan waktu untuk talabul ilmi, dan kita selalu memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan al-ilmu salih, dan kita selalu memohon kepada Allah agar kita ditetapkan di atas manhaj yang hak, di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ikhwan fi din, a'azakumullah, pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan membahas poin yang ke-18 dari kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, poin yang ke-18 tentang ru'yatullah, tentang melihat Allah pada hari kiamat. Poin ini dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah karena merupakan masalah yang penting, karena ini mencakup masalah akidah yang ditolak oleh berbagai macam firqah. Jadi ada firqah-firqah yang sesat, yang mereka mengingkari tentang ru'yatullah, tentang Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidah, Khawarij. Mereka mengingkari tentang melihat Allah pada hari kiamat. Begitu juga Asy'ariyah, yang mereka mentakwil tentang masalah melihat Allah SWT dengan mengatakan bahwa melihatnya tanpa jihad, tanpa arah. Karena itu para ulama al-sunnah wal-jamaah, mereka membahas dalam kitab-kitab akidah tentang ru'yatullah, bagaimana dibahas juga oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam akidah At-Tahawiyah. Beliau menjelaskan waru'yatu haqqun li ahli al-jannati bighairi ihatan bighairi ihatatin wala kayfiyah, bahwa ru'ya itu benar, melihat Allah itu benar bagi penghuni surga, dan mereka tidak dapat meliputi Allah dan tidak diketahui tentang caranya. Begitu juga disebutkan oleh Imam Al-Barbahari, disebutkan juga oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam kitab akidahnya, wallahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah wa yarahu ahlul jannati bi absarihim wa kalamuhu kaifa sya'a wa kama sya'a, dan Allah SWT dapat dilihat di akhirat dan ahli sorga akan melihat Allah dengan mata kepala mereka, dan Allah berbicara menurut apa yang ia kehendaki dan bagaimana ia kehendaki. Begitu juga disebutkan oleh para ulama yang lainnya dalam kitab-kitab akidah tentang melihat Allah pada hari kiamat. Dan melihat Allah pada hari kiamat merupakan masalah yang besar. Melihat Allah pada hari kiamat merupakan masalah yang besar dan merupakan nikmat yang besar. Karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, beliau menyebutkan hadzal bab asyrafu abwabil kitab. Hadzal bab, bab ini, bab melihat Allah, asyrafu abwabil kitab, yang merupakan bab yang paling mulia dalam kitab ini, dalam kitab yang membahas tentang kenikmatan sorga, wa ajalluha qadran, dan juga yang paling mulia pembahasan ini. Karena apa? Karena pembahasan ini justru menyenangkan ahlus sunnah wal jamaah. Kata beliau bahwa pembahasan ini menyenangkan ahlus sunnah wal jamaah karena mereka akan dapat melihat Allah pada hari kiamat. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat melihat wajah Allah pada hari kiamat. Dan pembahasan ini juga justru akan membuat kesal ahlul bid'ah. Wa asyadduha ala ahlul bid'ah wa dalalah, kata beliau. Akan menyebalkan orang-orang ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat karena mereka mengingkari tentang ru'yatullah. Dan melihat wajah Allah merupakan tujuan dari orang-orang yang berbuat, beramal saleh. Mereka berjuang, mereka melakukan amal-amal saleh, mereka berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan karena mereka ingin melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang paling nikmat dari seluruh kenikmatan surga adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk masalah yang paling besar, masalah yang pokok, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Akidah Tahawiyah. Ru'yatullah min asyrafi masail usuliddin wa ajalliha wa hiya al-ghayah allati shammara ilayha al-mushammirun wa tanafasa fiha al-mutanafisun. Jadi ini masalah yang paling mulia dari masalah-masalah agama dan merupakan tujuan yang orang bersungguh-sungguh berjuang dan berlomba-lomba untuk dapat melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti. Maka dibahas dalam kitab-kitab akidah ahlus sunnah wal jamaah, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dapat melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Kita bahas poin yang ke-18 ini. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani bahwasanya kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah mengimani bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat secara jelas dengan mata kepala mereka, sebagaimana mereka melihat matahari dengan terang, tidak terhalang oleh awan, sebagaimana mereka melihat bulan purnama, sebagaimana mereka melihat bulan di malam bulan purnama, mereka tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu. Dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama, sebagaimana kalian melihat bulan pada malam bulan purnama. Kalian tidak terhalang, tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Dan jika kalian sanggup untuk tidak dikalahkan oleh syaitan untuk melakukan sholat sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh, dan sebelum terbenamnya, yaitu sholat asar, maka hendaklah kalian lakukan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan sesungguhnya kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan pada malam bulan purnama. La tudamun, Dalam riwayat yang lain la tudarun. Di sini la tudamun dijelaskan, antum lihat di footnote-nya di halaman 218, footnote 291 antum lihat. Lafat tudamun bermakna tidak terhalang oleh awan. Bisa juga dengan lafat tudamun dengan tasydid yang bermakna tidak berdesak-desakan. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang kedua halaman 33. Artinya makna sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam bulan purnama, dan kalian tidak terhalang oleh awan, jelas melihat wajah Allah. Atau makna yang kedua, kalian melihat wajah Allah tidak berdesak-desakan. Artinya dari mana saja penghuni sorga akan melihat wajah Allah, yang sorga itu seluas langit dan bumi. Dari mana saja penghuni sorga melihat wajah Allah, dia akan dapat melihat dan tidak berdesak-desakan. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini ada fawaid yang dapat kita ambil. Yang pertama, yaitu kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama dalam hadis ini, yaitu kabar gembira bagi orang-orang yang beriman bahwa mereka akan melihat Allah pada hari kiamat. Yang kedua fawaid dari hadis ini, bahwa itsbat ru'yatillah lil mu'minin, menetapkan melihat Allah pada hari kiamat bagi orang-orang yang beriman. Menetapkan melihat Allah pada hari kiamat bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan tentang kemuliaan kaum mukminin, arti umat Islam, tasyrif li hadhihi ummah, surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan ada wajah-wajah yang berseri-seri. Jadi wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, dan kepada Rabb-nya mereka melihat. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri dan mereka melihat kepada Rabb mereka. Nas ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwasanya orang yang beriman dapat melihat Allah SWT pada hari kiamat nanti. Jadi ayat ini menyebutkan bahwa orang yang beriman itu wajahnya mereka akan berseri-seri, dan juga ayat ini menjelaskan tentang isbat ru'yah, menetapkan ru'yah, menetapkan melihat wajah Allah pada hari kiamat. Dan melihat wajah Allah pada hari kiamat merupakan kenikmatan yang paling dicintai bagi penghuni surga. Kenikmatan yang paling nikmat. Kemudian dalil yang lain dari ayat Al-Qur'an, yaitu firman Allah SWT, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu sorga, wa ziyadah, dan tambahannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yunus ayat 26. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la zillah, ulaika ashabul jannatihum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, maka mereka mendapatkan pahala yang terbaik, yaitu surga, dan tambahannya, yaitu melihat wajah Allah, dan muka mereka tidak ditutupi dengan debu yang hitam, dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, dan mereka kekal dalamnya. Di dalam ayat ini disebutkan tentang bagi orang-orang yang berbuat kebaikan mendapatkan tambahan. Tambahannya nanti saya akan jelaskan di hadis bawahnya, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang beriman, ahli surga, mereka wajahnya tidak ditutupi dengan debu. La yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah, dan tidak juga kehinaan, tidak ditutup oleh debu yang hitam dan tidak juga oleh kehinaan. Jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berseri-seri dan tidak ada sedikit pun kesusahan. Di dalam ayat ini menunjukkan menaba. Di dalam ayat ini menunjukkan tentang isbat ru'ya, menetapkan. Atau kalau kita mau ambil fawaid dari ayat ini, surah Yunus ayat 26, yang pertama menunjukkan tentang dianjurkan kita untuk melakukan amal saleh. Jadi berlomba-lomba untuk kita melakukan amal saleh. Karena orang yang berbuat kebajikan mendapatkan kebajikan. Jadi kita dianjurkan untuk berlomba-lomba beramal saleh. Yang kedua, menunjukkan tentang karamillah, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berbuat amal sedikit ganjarannya besar dan kekal dalam sorga. Menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah dan juga luasnya karunia Allah. Luasnya kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, Allah Karim. Jadi luasnya karunia Allah, luasnya rahmat Allah, luasnya kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga fawaid dari ayat ini tentang adanya balasan amal. Tentang adanya balasan amal. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang jelek akan dibalas dengan kejelekan. Al-Quran. Kemudian, yang keempat fawaid dari ayat ini, bahwa al-jannatu haqq. Bahwa surga itu hak. Surga itu benar adanya. Dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu isbatu ru'yatillah. Isbatu ru'ya, menetapkan adanya melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti. Jadi lima fawaid dari ayat ini. Kemudian kita lihat penjelasan atau penafsiran dari ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan lafaz ziyadah, tambahan pada ayat di atas, dengan kenikmatan dalam melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan An Suhaib radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala idza dakhala ahlul jannati al jannata qala yaqulu Allah tabaraka wa taala تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيخشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل وزاد ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Dari Suhaib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, beliau bersabda, apabila ahli surga telah masuk surga, Allah berkata, apakah kalian ingin tambahan sesuatu dariku? Kata mereka, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Lalu Allah membuka hijabnya, maka tidak ada pemberian yang paling mereka cintai daripada melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, maka mereka mendapatkan pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Dalam surah Yunus ayat 26, hadis ini sahih riwayat Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian di dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Awana, hampir sama lafaznya dengan hadis ini, yaitu Nabi bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nara nada munadin ya ahlul janna inna lakum 'indallahi maw'idan yuridu an yunjizukum fa yaqulun ma hu alam yuthqil mawazinana ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيخشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه وهي الزيادة. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, apabila ahli surga masuk ke surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka, maka ada seorang penyeru mengatakan, wahai ahli surga, sesungguhnya bagi kalian di sisi Allah ada janji yang Allah akan memenuhi janji itu kepada kalian. Maka mereka ahli surga berkata, apa itu? Bukankah Allah telah memberatkan timbangan kami? Bukankah Allah telah memutihkan wajah kami? Dan Allah telah masukkan kami ke dalam surga dan menjauhkan kami dari api neraka, diselamatkan kami dari api neraka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membuka hijab, fayanzuruna ilaihi, dan mereka melihat wajah Allah, dan tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh penghuni surga melainkan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya ziyadah, dan ini yang dimaksudkan dalam ayat tambahan. Ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ziyadah, Nabi yang menjelaskan maksudnya yaitu ru'yatullah, melihat wajah Allah. An-nazar ila wajhillah. Begitu juga dijelaskan dari sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan an-nazar ila wajhillah. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Jadi yang dimaksud dengan tambahan di sini yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan membuka hijabnya. Dan hijabnya Allah adalah cahaya. Hijabnya Allah adalah cahaya. Bagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijabuhu an-nur law kashafahu la ahraqat subuhat wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Hijabnya Allah adalah cahaya. Seandainya dia menyingkapnya cahaya itu, menyingkap hijabnya itu, niscaya pancaran wajahnya akan membakar makhluknya sejauh jangkauan pandangannya. Jadi sini Nabi menyebutkan demikian. Hijabnya cahaya. Tapi untuk hari kiamat, ini merupakan kenikmatan. Untuk hari kiamat, merupakan kenikmatan. Artinya, hijabun nur, hijabnya cahaya, dan Allah akan buka hijabnya itu, dan semua kaum mukmin akan melihat wajah Allah SWT. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita bicara tentang hari kiamat. Kemudian juga dalam ayat yang lain yang saya tidak masukkan dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, itu dalam kitab, dalam ayat yang lain dalam surah Qaf ayat 35, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, dan bagi mereka apa yang mereka kehendaki di dalam surga dan bagi kami ada tambahan. Kata Imam At-Tabari dan berkata Ali bin Abi Thalib Anas bin Malik, yang dimaksud mazid huwa an-nazar ila wajhi Allah azza wa jalla, yaitu melihat wajah Allah azza wa jalla. Jadi waladaina mazid, yaitu tambahan, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan juga dalam tafsir At-Tabari dan juga dalam Syarah Aqidah Al-Tahawiyah. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adapun dalam kehidupan dunia, maka tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajah Allah. Adapun dalam kehidupan dunia, maka tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajah Allah. Allah berfirman, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan, dan dialah Allah yang maha halus lagi maha mengetahui. Allah yang maha lembut dan maha mengetahui. Artinya Allah tidak dapat diliputi, tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata. Jadi Allah tidak dapat diliputi dan tidak dapat dijangkau. Wa huwa yudrikul absar, dan dia yang melihat segala penglihatan, wa huwa latiful khabir, dan dia yang maha lembut dan maha mengetahui. Ayat ini dijadikan dalil oleh orang Mu'tazilah dan yang lainnya bahwa Allah tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata. Ini yang berkaitan di dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah, adapun di akhirat mereka dapat melihat. Tapi ingat, melihat pun tidak dapat meliputi wajah Allah. Maka dikatakan oleh Imam Abu Ja'far Al-Tahawi, وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَةٍ. Jadi melihat wajah Allah itu benar bagi ahli surga dan tidak dapat meliputinya. Artinya wajah Allah tidak dapat diliputi oleh pandangan mata. Sebagaimana manusia melihat langit, tidak dapat meliputi semua langit. Melihat lautan yang begitu luas, tidak dapat dia meliputi lautan yang begitu luas. Begitu juga melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat makhluk saja, makhluk. Langit ini makhluk, lautan makhluk, padang pasir makhluk. Kita melihat, tidak bisa kita meliputi semuanya. Itu makhluk. Bagaimana dengan Khaliq? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi tidak dapat diliputi. Jadi melihat tetap dapat dilihat pada hari kiamat. Untuk dunia tidak dapat melihat. Jadi harus dibedakan antara ru'ya dengan ihatah. Ru'ya dapat melihat, tapi tidak dapat meliputi. Kemudian, dalil yang lain yang menunjukkan bahwa di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, dan ini dijadikan dalil oleh Mu'tazila tentang tidak dapat melihat Allah pada hari kiamat. Ini pemahaman mereka adalah pemahaman yang sesat. Itu dalil dalam surah Al-A'raf. Kalau yang tadi dalam surah Al-An'am ayat 103, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dalam surah Al-An'am ayat 103. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 143. Lam tarani. Itu Allah berfirman, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Rabbnya telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, wahai Rabbku, tampakkanlah dirimu. Wahai Rabbku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat kepadamu. Allah berfirman, lan tarani, kamu tidak akan dapat melihat aku. Walakin anzur ilal jabal, akan tetapi hendaklah engkau lihat ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu akan melihatku. Falamma tajalla rabbu, tatkala Rabbnya menampakkan diri kepada gunung itu, ja'alahu dakka, maka gunung itu hancur luluh. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun jatuh pingsan. Di sini Allah menyebutkan kalimat lan tarani. Ayat ini dijadikan dalil oleh Mu'tazila dan yang lainnya, yaitu tidak melihat. Jadi Allah tidak dapat dilihat di dunia dan tidak juga di akhirat. Ini dibahas oleh para ulama Ahlussunnah tentang lan. Jadi lan yang sifatnya lita'bid. Kata Ibn Malik, bahwa barang siapa berpendapat penafian dengan lan berlaku abadi, maka tolaklah pendapatnya dan dukunglah pendapat yang tidak demikian. Artinya, lan ini tidak selamanya lita'bid. Nanti untuk selama-lamanya. Artinya untuk di dunia betul, manusia tidak akan dapat melihat Allah. Tapi untuk di akhirat, manusia dapat melihat Allah dengan dalil yang tadi saya sebutkan dari ayat-ayat Al-Quran. Di dalam surah Yunus, surah Al-Qiyamah, kemudian juga surah Qaf. Dan juga ada hadis Nabi. Dan hadis tentang melihat wajah Allah, hadisnya mutawatir. hadis tentang melihat wajah Allah pada hari kiamat, hadisnya mutawatir. Diriwayatkan dari banyak sahabat. Jadi hadisnya mutawatir. Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah. Bahkan disebutkan dalam syarah aqidah tahawiyah, bahwa hadis tentang melihat wajah Allah itu diriwayatkan kurang lebih dari 30 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang ru'yah, melihat wajah Allah. Jadi kalimat lantarani ini berkaitan di dunia, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Apakah itu Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Jadi semua Nabi, mereka tidak melihat wajah Allah alaihimussalatu wassalam. Bahkan ketika Nabi Mi'raj pun ke langit, Nabi tidak melihat wajah Allah. Di dunia tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajah Allah. Jelasnya Nabi bersabda, untuk melihat hadisnya, Nabi bersabda, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut. Nabi bersabda, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun dari kalian yang akan bisa melihat Rabbnya hingga ia meninggal dunia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi mengatakan, ketahuilah tidak ada seorang pun dari kalian yang dapat melihat Rabbnya hingga ia meninggal dunia. Begitu juga perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah." Barang siapa yang menyangka bahwasanya Muhammad melihat Rabbnya, maka orang itu telah melakukan kebohongan yang besar atas nama Allah SWT. Jadi barang siapa yang menyangka bahwa Muhammad melihat Rabbnya, maka dia telah mengakukan kebohongan yang besar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajah Allah di muka bumi ini, tidak ada. Makanya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-6, kata, jadi Syekhul Islam ditanya tentang satu kaum yang mereka melihat Allah dengan mata kepala mereka di dunia. Maka dijawab oleh Syekhul Islam, ajma'a salaful ummah wa immatuha ala anna al-mu'minina yarawna Allah bi absarihim fil akhirah wa ajma'u ala annahum la yarawnahu fid dunya bi absarihim ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثبت في الصحيح أنه قال واعلموا أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت ومن قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة لا سيما إذا دعوا أنهم أفضل من موسى فإن هؤلاء يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang orang-orang yang mendakwakan dirinya melihat Allah di dunia, dan mereka dapat mencapai demikian tanpa mereka minta, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa. Maka dijawab oleh Syekhul Islam bahwa telah sepakat ulama salaf dan imam-imamnya bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah dengan, dan mereka telah ijma bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di dunia ini, dan mereka tidak berselisih kecuali untuk Nabi saja. Tapi ingat, telah sahih dari Nabi sendiri, ketahuilah bahwasanya seorang di antara kalian tidak akan dapat melihat Rabbnya sampai meninggal dunia. Innahum mahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan lainnya bahwa ahli surga akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Imam Syafi'i berkata, "Falamma an hujibu ha'ula'i fi as-sakhati kana fi hadha dalilun ala annahum yarawnahu fir ridha. Tatkala Allah menghijab, menghalangi orang-orang kafir dari melihat Allah dalam keadaan murka, maka ayat ini sebagai dalil bahwasanya wali-wali Allah yaitu kaum mukminin, mereka akan melihat Allah dalam keadaan ridha. Jadi Allah menghijab orang-orang kafir. Kalau Allah menghijab orang kafir, menunjukkan kata Imam Syafi'i bahwa kaum mukminin akan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti. Ini penjelasan Imam Syafi'i dan juga imam-imam yang lainnya tentang ayat ini. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang ru'yatullah. Beliau mengatakan ahadits sihah nu'minu biha wa nuqirru wa kullama ru'ya an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi asanid jayyidah nu'minu bihi wa nuqir. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya tentang ru'yatullah, melihat Allah pada hari kiamat. Maka beliau rahimahullah menjawab ahadits sihah nu'minu biha wa nuqirru. Hadis yang sahih kita mengimani dan mengakui. Wa kullama ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bi asanid jayyidah nu'minu bihi wa nuqir. Dan setiap hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih kita mengimani dan mengakuinya. Disebutkan dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ya, penjelasan tentang masalah ru'yatullah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT karunia untuk dapat melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti. Dimudahkan kita untuk melakukan amal-amal soleh. Dan dimasukkan kita ke dalam surga. Dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam surga. Dan dapat melihat wajah Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan dari poin ke-18. Dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan bagi kita untuk melihat Allah pada hari kiamat. Ikhwatal Islam a'azani Allah iyyakum. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana? Dari Fatimah Bangsani. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Begini, tadi Ustaz bagi orang-orang mukmin insyaallah bisa melihat wajah Allah nanti di akhirat. Tetapi tidak bisa meliputi begitu Ustaz. Apakah maksudnya tidak bisa melihat semuanya gitu Ustaz? Begitu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya jelaskan yang pertama dulu. Dari penjelasan saya yang pertama tadi, bahwa manusia akan melihat wajah Allah pada hari kiamat bagaimana mereka melihat bulan purnama. Di sini Nabi memberikan perumpamaan tasybih ar-ru'ya biru'ya la bil mar'i bil mar'i. Kata Nabi tasybih ar-ru'ya biru'ya, melihat, kaifiat melihat, bukan kaifiat dengan yang dilihat. Artinya maksudnya bukan tentang Allah disamakan dengan bulan purnama. Manusia dapat melihat wajah Allah, tapi mereka tidak dapat meliputi bagaimana mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala, wa yuhituna bihi ilma, dan mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah. Begitu juga tentang bahwa mereka tidak dapat meliputi wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Besar, Zat yang Maha Besar. Manusia dapat mereka melihat wajah Allah, tapi tidak dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dicontohkan oleh para ulama tentang makhluk, tadi sudah saya contohkan. Bagaimana manusia melihat langit, tapi enggak semuanya manusia, manusia tidak dapat meliputi seluruh langit. Ini tentang makhluk. Begitu juga manusia melihat wajah Allah, mereka melihat wajah Allah, tapi tidak dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, untuk selanjutnya masih dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Ibu? Dari Ibu Muslim Pondok Pekayon Indah. Silakan Ibu. Berkaitan dengan penjelasan Ustaz Yazid tadi, saya mau bertanya mengenai pada saatnya nanti, apakah setiap orang Muslim bisa melihat Rabb-nya seutuhnya sesuai amalannya di dunia? Seperti kalau misalnya masuk neraka itu kan bertahap-tahap ya Ustaz. Jadi misalnya apa sesuai amalnya sedikit-sedikit akhirnya bisa masuk surga begitu, Tad? Setiap orang yang beriman masih ada seberat zarah iman dalam hatinya, meskipun mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dengan sebab dosa dan maksiat yang mereka lakukan, tapi mereka tidak akan kekal dalam neraka. Jadi seorang yang beriman yang mereka berbuat dosa dan maksiat, yang kemudian na'udzubillah diazab oleh Allah dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari azab neraka, kemudian mereka nanti akan dimasukkan ke sorga dan mereka tidak akan kekal dalam neraka selama masih ada seberat zarah iman dalam hatinya. Dan kalau mereka masuk ke dalam sorga, mereka akan melihat wajah Allah. Tetap sekecil apapun dari orang-orang yang beriman yang mereka melakukan amal soleh, mereka kalau mereka dimasukkan ke dalam sorga oleh Allah, mereka akan dapat melihat Allah SWT. Jadi orang yang beriman secara keseluruhan, mereka akan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti di sorga. Jadi kita tidak melihat kepada amal mereka sedikit atau banyak. Kalau mereka masuk surga, mereka akan dapat melihat wajah Allah. Sebab ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang masuk surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan surga dan mereka akan melihat wajah Allah. Ada tambahan? Itu tambahan melihat wajah Allah. Naam. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu ke inti pertanyaannya, silakan. Iya, begini Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz jelasin kalau orang-orang kafir tidak akan melihat Allah sampai kapanpun. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan bid'ah atau ahli bid'ah? Apakah dia juga bisa tidak bisa melihat Allah walaupun itu termasuk orang muslim juga? Baik, cukup Ibu. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Tentang orang-orang yang berbuat bid'ah, tinggal dilihat apakah bid'ahnya ini termasuk yang mengeluarkan dia dari Islam atau tidak. Kalau bid'ahnya bukan mukaffirah yang tidak mengeluarkan dari Islam, dia akan disiksa oleh Allah dengan sebab perbuatan dosa dan bid'ahnya itu. Kemudian, selama dia masih ada seberat zarah iman, sekecil apapun juga iman masih ada dalam hatinya, dia tidak akan kekal dalam neraka. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan Mu'tazilah, berbeda dengan Khawarij. Bahwa orang yang beriman, meskipun ada sedikit iman dalam hatinya, meskipun dia berbuat dosa dan maksiat, apakah itu bid'ah atau yang lainnya, selama tidak mengeluarkan dia dari Islam, dan dia disiksa dengan sebab perbuatan dosa dan maksiatnya, maka dia tidak kekal dalam neraka. Dan dia akan masuk surga dan akan melihat wajah Allah pada hari kiamat. Ya. Taib. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz dari Abu Asma yang pertama dari Ciansana. Ustaz Hafizakallah, semoga Allah memberikan kita nikmat agung untuk melihat wajahnya. Pertanyaannya Ustaz tentang perkataan Imam Tohawi bahwasannya melihat tetapi tidak ihathah, apakah ini tidak termasuk ke dalam takwil Ustaz? Bukankah sikap yang baik adalah tawakuf dalam hal ini sebagaimana manhaj salaf di dalam masalah-masalah seperti ini? Mohon apakah ada dalil atau penjelasan yang memukoyadkan melihat tetapi tidak ihathah tersebut? Dalilnya tadi ayat Al-Quran, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dan dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah tentang masalah ini. Artinya, kenapa Imam Tahawi mengatakan demikian? Dan tidak ada para ulama kemudian mengatakan bahwa perkataan ini salah, tidak. Dalam syarah-syarahnya, dijelaskan perkataan ini benar. Bi ghairi ihata. Mereka tidak akan dapat meliputi Allah SWT. Dasarnya, yaitu ayat dalam surah Al-An'am ayat 103, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Artinya dapat diliputi oleh pandangan mata, dan dia yang melihat segala sesuatu, Allah meliputi semua pandangan, dan dia yang maha lembut dan dia yang maha mengetahui. Jadi penjelasan para ulama tentang ayat itu bahwa ayat ini berkaitan tentang masalah ru'ya, artinya melihat tapi tidak meliputi. Wallahu a'lam. Baik. Untuk selanjutnya dari Abu Tami di Rawamangun, kemudian ada beberapa pesan singkat yang hampir sama. Ustaz, di dalam hadis tadi disebutkan bahwasannya hanya sholat subuh dan sholat asar saja yang disebutkan namun tidak disebutkan sholat-sholat yang lainnya. Apakah hikmah dari hanya penyebutan dari sholat asar dan sholat subuh ini? Demikian, Ustaz. Jawaban yang pertama, bahwa sholat itu diperintahkan oleh Allah untuk kita jaga 5 waktu sholat. Dengan dasar ayat dalam surah Al-Baqarah, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan dalam kamu menjaga sholat-sholat yang 5 waktu dan sholat asar, dan dalam kamu melaksanakannya dengan khusyuk, dan sholat wusta, dan jagalah sholat wusta, sholat asar, dan dalam kamu melaksanakannya dengan khusyuk. Jadi 5 sholat tetap harus dijaga. Kemudian 2 sholat ini dipentingkan, subuh dan asar, karena subuh umumnya ada yang sering terlambat sholat subuh, bahkan yang kemudian lewat tidak mengerjakannya. Nabi tekankan tentang sholat subuh ini. Begitu juga yang kedua, tentang pentingnya sholat asar, karena umumnya di saat asar banyak orang mempunyai kesibukan dunia. Kesibukan dunia sehingga dia lalai dalam melaksanakan sholat asar. Wallahu a'lam. Kita buka selanjutnya pertanyaan dari penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Bapak? Dari Pak Ramli. Pak Ramli di mana? Di Rere Dalam. Silakan Pak. Saya mau tanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ini, kan saya baca buku Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri di Dasar Tauhid, Fikih dan Akidah. Dari Salaf juga nih kayaknya. Ini saya mau tanya nih, masalah yang gaib. Ya, di sini kan dikatakan sama Allah bahwa Allah yang tahu yang gaib. Sementara ini kan yang saya kita dengar baik dari media, TV, berbagai macam, bahwa seseorang tuh bisa mengetahui yang gaib. Itu bagaimana, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang gaib itu hanya Allah saja yang tahu. Sebab Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Katakanlah tidak ada tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah, dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Begitu juga Allah berfirman, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ. Dan di sisi Allah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah. Begitu juga Allah berfirman, menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada umat ini, kulla aqulakum indi khazainullahi wala alamul ghaib wala aqulakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepada kalian aku mempunyai perbendaharaan Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak mengatakan kepada kalian aku adalah malaikat. Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku. Ya, Nabi mengatakan, wala alamul ghaib, aku tidak mengetahui yang ghaib. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia mengetahui yang ghaib, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah, sehingga para ulama mengkafirkan kalau dia betul-betul sudah sampai hujah dan terpenuhi syarat-syaratnya untuk dikafirkan, maka dia kafir. Bagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam majmu' fatwanya. Adapun Nabi mengabarkan tentang apa yang akan datang, terjadinya siksa kubur, kemudian kiamat, orang masuk surga segala macam, tentunya Allah yang memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah menyebutkan dalam surah Jin, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasruku min bayna yadayhi wa min khalfihi rasada. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali pada rasul, kecuali kepada rasul yang diridainya. Maka sungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Jadi kalau Nabi-Nabi diberitahu yang gaib itu karena Allah yang beritahu. Pada hakikatnya Nabi sendiri tidak tahu yang gaib, sebagaimana saya sudah sebutkan beberapa ayatnya. Wallahu'alam. Baik, untuk selanjutnya dari Pak Engkus, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz, tadi dijelaskan bahwasannya ahli surga akan melihat wajah Allah Ta'ala. Apakah ada penjelasan bahwasannya kita akan melihat dalam jangka waktu tertentu? Apakah sesaat atau setiap hari atau bagaimana? Demikian. Yang terpenting bagi kita, bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam surga, itu yang paling pokok. Nah, itu yang paling penting. Bagaimana kita berlaku amal-amal saleh. Nah, tauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, melaksanakan ketaatan, menjauhkan maksiat, dengan ikhlas karena Allah dan ittiba supaya kita dimasukkan oleh Allah ke surga. Itu yang paling penting. Nah, ya. Baik. Untuk selanjutnya kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana Bapak? Assalamualaikum, Pak, dari Pak Sabit. Silakan, di mana Bapak Sabit? Jatinegara. Silakan, Pak. Sehubungan dengan sholat subuh dan kajian yang lalu, kami masih ada ini pertanyaan masalah qobla subuh itu, apa pelaksanaannya cukup dengan fajar itu, Ustaz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tentang masalah sholat subuh tadi disebutkan, iya. Hendaknya kalian menjaga sholat, dua sholat itu, subuh dan sholat asar. Iya. Nah sekarang untuk subuh, itu ada memang qobliyahnya, yaitu dua rakaat yang Nabi bersabda, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, dua rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan dua rakaat fajar ini yang Nabi kerjakan sesudah masuk waktu fajar, yaitu fajar shadiq. Itu Nabi mengerjakan. Jadi sudah masuk fajar shadiq, Nabi mengerjakan dua rakaat sebelum subuh di rumah, kemudian setelah itu Nabi mengerjakan salat subuh dengan berjamaah. Iya. Jadi itu yang dimaksud, nah. Mengerjakan dua rakaat subuh itu artinya rakaat fajar itu artinya dua rakaat sebelum subuh, dan fadilahnya, keutamanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau dua rakaat sunatnya lebih utama, apalagi salat subuhnya yang wajib. Nah, ya. Baik Ustaz, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ustaz, setiap kali saya mempelajari atau diberikan pelajaran tentang asma wa sifat atau tentang kewujudan Allah Ta'ala, otak saya terasa pusing Ustaz. Padahal hati kecil saya meyakini betul bahwasannya otak manusia itu terbatas di dalam memikirkan tentang hal tersebut. Bagaimana Ustaz, apakah sebenarnya penyakit yang ada di dalam kepala Anda dan bagaimana mengobatinya? Demikian Ustaz. Iya, yang pertama, pembahasan tentang masalah asma sifat ini pembahasan yang akan menambah iman kita kepada Allah. Dan ini pembahasan yang paling baik, artinya kita membahas asma sifat menurut pemahaman ulama salaf. Arti kita menetapkan semua sifat-sifat Allah dengan kita tidak mentakwil, dengan tidak mengingkari, tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, dan tidak menanyakan tentang kaifiat Allah SWT. Kalau ini kita pelajari sesuai dengan pemahaman al-sunnah, maka akan bertambah iman kita, bertambah pengagungan kita kepada Allah, bertambah ketakwaan kepada Allah. Adapun kalau ada orang mengatakan bahwa dengan dibahasnya ini kemudian timbul pusing atau segala macam, itu yang pertama disebabkan karena kejahilan dia. Yang kedua disebabkan karena syubhat yang sudah masuk sebelumnya dari pemahaman-pemahaman yang sesat. Atau yang ketiga karena godaan syaitan. Karena syaitan bagaimanapun juga dia ingin memalingkan dari pemahaman yang benar ini kepada pemahaman yang sesat, dari pemahaman yang hak kepada pemahaman yang batil. Dan syaitan ingin manusia ini dimasukkan ke dalam neraka semuanya. Maka dimasukkan syubhat-syubhat yang sesat. Makanya kita dalam membahas ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan keikhlasan dan juga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan mengikuti pemahaman yang benar. Sihatul faham, sihatul qasad, wa sihatul faham. Jadi benar dalam kita, niat kita benar dan juga benar dalam kita memahami. Ya, itu saja. Baik Ustaz, untuk selanjutnya dari Ibu Fisya di Tangerang. Ustaz, di dalam Al-Qur'an Karim tadi, lilladzina ahsanul husna, mohon penjelasannya Ustaz, apakah yang dimaksud dalam ayat ini amal soleh yang bagaimana Ustaz yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Sifatnya umum. Bagi orang yang berbuat kebajikan yang sifatnya umum. Artinya kebajikan-kebajikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah yang tentunya yang sesuai dengan sunnah, yang dikerjakan dengan ikhlas. Yang pertama kali kalau kita bicara soal masalah kebaikan-kebaikan, ya tentang arkanul iman, arkanul Islam, kemudian baru yang lainnya. Maka kalau dia mengerjakannya ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Nabi, maka insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam surga. Maka tetap aja, meskipun dia sudah ikhlas dan ittiba, dia tetap memohon kepada Allah agar dia dimasukkan ke dalam surga. Maka Nabi selalu mohon permohonan yang paling baik agar dimasukkan ke dalam surga. Nah, untuk selanjutnya dari Pak Adi di Bantar Gebang Ustaz. Ustaz barakallahu fik, bagaimanakah pendapat Ustaz terhadap orang yang melafazkan ayat la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor untuk menajamkan mata batin Ustaz? Untuk menajamkan mata batin. Ini enggak ada dari Nabi. Tidak ada. Enggak ada dari sahabat. Ya, seperti yang orang-orang melakukan tentang beberapa ayat Al-Quran yang dipakai untuk penangkal, untuk jimat, atau yang lainnya. Dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Bahwa hati kita ini akan diberikan cahaya oleh Allah dengan kita melaksanakan tauhid kepada Allah. Dengan kita melaksanakan sunnah Nabi. Dengan kita memahami Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan kita mengamalkan amal-amal saleh, kalau itu kita laksanakan insyaAllah, kita akan diberikan cahaya. Dan orang-orang yang berbuat syirik, berbuat bid'ah, enggak akan diberikan cahaya hatinya oleh Allah SWT. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Ya. Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali Ustaz. Dari Abu Fatimah di Bekasi, Ustaz Barakallahu Fik, bagaimanakah penjelasan tentang disingkapkannya cahaya dari betis Allah Ta'ala? Apakah penjelasan dari pernyataan seperti ini Ustaz? Tentang masalah disingkapkan betis, itu memang ada yauma yukhsyafu ansaq, dan pada hari yang disingkapkan betis ada saq, itu diartikan dengan artinya hari kiamat yang sangat berat. Ada juga yang mengartikan saq di sini yaitu saqullah, betisnya Allah SWT. Jadi nanti akan disingkap betisnya Allah nanti pada hari kiamat. Kemudian orang-orang yang beriman, dia sujud. Adapun orang-orang kafir tidak bisa sujud. Orang-orang munafik tidak bisa sujud. Tidak bisa sujud. Itu disebutkan dalam hadis Nabi. Dan tentang masalah ini memang ada khilaf antara ulama. Tapi yang rajih itu artinya disingkap betis Allah pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana Bapak? Dari bagian Ciputat. Silakan. Ya, saya mau bertanya tentang tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu kalau dipikir secara mendalam itu bagian dari tauhid rububiyah, karena tauhid rububiyah itu adalah mengandung sifat-sifat Allah. Kenapa kok tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat ini kok dibagi begitu Ustaz ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz bisa simak pertanyaannya? Iya, tentang masalah pembagian tauhid asma wa sifat dengan tauhid rububiyah. Iya. Para ulama membedakan tentang tauhid ar-rububiyah dengan dengan asma wa sifat, karena tentang rububiyah ini diakui oleh kaum musyrikin. Rububiyah itu diakui oleh kaum musyrikin, tapi tentang tauhid asma wa sifat tidak. Makanya dibagi oleh para ulama tentang rububiyah Allah dan juga tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah dan sebab mereka juga orang-orang musyrikin, mereka menisbatkan malaikat itu anak Allah. Mereka menisbatkan bahwa malaikat anak Allah, anak perempuan Allah. Sedangkan Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi harus dipisah antara tauhid ar-rububiyah dengan tauhid asma wa sifat. Jadi rububiyah pengakuan tentang Allah sebagai khalik, sebagai razik, sebagai mudabbir, sebagai malik, muhyi, wa mumit, dan yang lainnya. Pencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Itu diakui oleh kaum musyrikin. Itu diakui. Adapun tentang asma wa sifat, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Itu yang kita bahas tentang masalah asma wa sifat. Dan ini termasuk pembahasan yang penting, karena apa? Di sini membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Nah, ya. Baik, kami persilakan kembali bagi Anda yang sudah masuk tadi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Ibu? Dari Depok. Ya, silakan Ibu. Maaf Ustadz, ini agak melenceng sedikit dari bahasan. Untuk perempuan yang masih masa idah, apakah ada hadisnya dari Rasul boleh keluar rumah atau tidak gitu? Baik, cukup? Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Itu ada dalam surah At-Talaq, bahwa orang-orang yang ditalak itu, dicerai itu, mereka tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh dikeluarkan. Jadi disebutkan di dalam surah At-Talaq itu mereka menghitung iddah mereka dan mereka tidak boleh keluar. Nanti Ibu bisa lihat di surah At-Talaq ayat pertama. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ya'tina bi fahsyatin muayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududullah faqad dhalama nafsahu la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi iddahnya. Dan hitunglah iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah, Rabb kalian. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan yang keji. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesuatu hal yang baru. Itu dalam surah Talak ayat 1. Wallahu'alam. Kita angkat untuk yang berikutnya dari telepon kembali. Assalamualaikum. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Dari mana, Pak? Dari Jakarta Timur. Iya, silakan. Begini, Ustaz. Jadi ada beberapa pemikiran yang telah menghindari kaum muslimin di antara orang-orang yang menisbatkan ke Abu Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana dengan pemikiran atau daripada pemikiran daripada Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri, apakah itu termasuk daripada orang-orang yang menyimpang atau tidak, begitu, Ustaz? Sebenarnya Abu Hasan Al-Asy'ari itu memang pada awalnya dia mengikuti pemahaman Mu'tazilah. Abu Hasan Al-Asy'ari setelah 40 tahun mengikuti Mu'tazilah, beliau kemudian keluar dari pemahaman Mu'tazilah. Kemudian setelah itu beliau selama 7 tahun beliau menetapkan sifat-sifat yang 7 dan mentakwilkan sifat-sifat yang lainnya. Tapi setelah itu beliau kembali kepada pemahaman salaf. Dan itu bisa dilihat dari dalam beberapa kitabnya seperti Al-Ibana Nusuliddiyana, Ar-Risalah ila Ahli Tsaghar dan yang lainnya. Artinya beliau sudah kembali kepada pemahaman yang benar. Jadi akidah syariah ini Imam Abu Hasan Asy'ari mengikuti pemahaman salaf. Adapun yang tersebar itu ketika beliau mengalami fase yang kedua dalam hidupnya. Jadi awalnya Mu'tazilah, kemudian yang kedua, kemudian sebenarnya yang ketiga. Yang kedua ini kemudian diikuti oleh banyak orang. Sampai juga ke Indonesia ini, pemahaman Asy'ariyah. Jadi pada hakikatnya Asy'ariyah itu tidak dapat dinisbatkan kepada Ahlussunnah. Jadi pemahaman Asy'ariyah ya, bukan Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'arinya jelas salaf. Dalam bukunya Al-Ibana Nusuliddiyana dan Ar-Risalah ila Ahli Tsaghar. Adapun Asy'ariyah secara umum yang banyak dianut oleh sebagian dari tokoh-tokoh ulama, bahwa Asy'ariyah ini tidak dapat dinisbatkan kepada Sunnah karena beberapa prinsip. Di antaranya Asy'ariyah mentakwil sifat-sifat Allah, sedangkan Ahlu Sunnah menetapkan sifat-sifat Allah seperti sifat istiwa, wajah, tangan, Al-Quran, kalamullah dan yang lainnya. Kemudian juga Asy'ariyah menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Ilmu kalam memang tercela, sedangkan ulama Sunnah mencela ilmu kalam. Bagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Kemudian juga Asy'ariyah menolak kabar-kabar yang sahih tentang sifat Allah. Mereka menolak dengan akal mereka dan juga dengan kias. Dengan Ahlu Sunnah tidak menolak, menerima semua kabar yang sahih meskipun hadisnya ahad. Itu ada perbedaan antara Asy'ariyah dengan Ahlu Sunnah. Jelas. Jadi kita harus jelaskan kepada mereka bahwa buku-buku yang ada ini, yang tersebar di Indonesia ini adalah buku-buku Asy'ariyah yang terbanyak. Maka harus diberikan penjelasan. Ini yang memberikan penjelasan adalah para ustaz yang paham tentang Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi, Salat. Adapun talibul ilm yang belum paham, sebaiknya tidak menjelaskan supaya tidak membuat keributan. Karena mereka tidak paham. Jadi tidak paham dalil, tidak paham keterangan, kemudian menjelaskan, dan ini berbahaya. Ya. Baik, Ustaz. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz, ya, dari Ibu Nia di Pondok Kelapa juga ada pertanyaan lain. Nah, untuk mungkin lebih meluaskan, Ustaz, apakah ada penghalang-penghalang bagi yang tidak bisa melihat Allah Ta'ala, Ustaz? Apakah ada dalil atau nas khusus? Sama aja dengan orang yang terhalang dari masuk surga. Baik, Ustaz. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Cuma untuk terakhir saya akan tambahkan penjelasan, kemudian saya agak kasih kesimpulan. Bahwa tentang melihat wajah Allah ini dijelaskan oleh para ulama bahwa kaum mukminin itu mereka akan melihat wajah Allah pada hari kiamat. yang Allah berada di atas mereka, dan mereka akan melihat wajah Allah dengan mata kepala mereka, dengan penglihatan yang hakiki, sebagaimana mereka melihat bulan di malam bulan purnama, dan tidak dihalangi oleh apapun juga. Dan saya sudah jelaskan bahwa ini tasybih tentang masalah ru'ya, ya, tasybih masalah ru'ya berru'ya, bukan tasybih al-mar'i bil-mar'i, artinya tentang masalah melihat, cara melihat, bukan menyamakan Allah dengan bulan. Kemudian hadis-hadis tentang melihat wajah Allah ini hadisnya mutawatir, dan lebih dari 30 sahabat yang kurang lebih 30 sahabat yang meriwayatkan, belum disebutkan dalam syarah akidah tahawiyah. Begitu juga ada imam yang terdahulu yang pernah menulis tentang masalah ini khusus, yaitu Imam Ad-Darqutni, punya kitab yang besar khusus tentang masalah ini, tentang ar-ru'ya. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Nuniyahnya, wa yarawnahu subhanahu min fawqihim nadra al-ayan kama yura al-qamarani hadha tawatara an Rasulillah lam yunkirhu illa fasidul imani. Dan mereka, ahlu sunnah, artinya orang-orang yang beriman, mereka akan melihat Allah di atas mereka dengan melihat dengan penglihatan yang jelas dengan mata kepala mereka, sebagaimana mereka melihat matahari dan bulan. Dan ini mutawatir dari Rasulullah, dan tidak ada yang mengingkari tentang melihat wajah Allah pada hari kiamat kecuali orang-orang yang rusak imannya. Adapun di dunia, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah SWT. Dan Nabi ketika ditanya, apakah engkau melihat Allah? Dan Nabi mengatakan, nurun anna arahu. Nurun kaifa arahu. Artinya cahaya, bagaimana aku dapat melihatnya? Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihalangi antara beliau dengan melihat wajah Allah dengan cahaya. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, barang siapa yang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah, maka dia telah berdusta. Dan begitu juga dijelaskan oleh para ulama yang lainnya tentang masalah ini. Dan kita, ikhwan fil din, azakumullah, bahwa tentang menetapkan ru'yatullah ini, kita wajib menetapkannya. Jangan kita mengikuti ahlul bid'ah, apakah itu Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, kemudian Syiah, Rafidah, dan juga Asy'ariyah. Yang empat ini mereka menafikan ru'yatullah. Adapun Asy'ariyah, dia menta'wil, artinya melihat wajah Allah tapi tidak dijiha. Ini semuanya pemahaman-pemahaman yang sesat. Kita wajib menetapkan, dan kita wajib taslim kepada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga tentang ayat-ayat sifat dan hadis tentang masalah sifat Allah. Kita wajib taslim. Sebab tidak akan tetap tegaknya Islam ini melainkan dengan taslim dan menyerah diri kepada Allah. Kemudian yang terakhir, kita membahas tentang ru'yatullah ini, melihat wajah Allah, bagaimana yang sudah saya jelaskan di awal penjelasan Al-Imam Al-Muqayyim, bahwa kenikmatan yang paling nikmat dan masalah yang paling besar adalah dengan melihat wajah Allah. Dan melihat wajah Allah ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku kita. Karena apabila seseorang mengetahui bahwa puncak pahala yang akan diraihnya adalah melihat wajah Allah, maka dia berusaha untuk berjuang untuk dapat masuk ke dalam surga. Dan dunia bagi dia tidak ada artinya. Artinya, dunia di matanya menjadi tidak berarti. Semuanya baginya adalah murah demi melihat wajah Allah. Karena melihat wajah Allah merupakan puncak yang dicari oleh seorang hamba dan merupakan akhir tujuan dalam hidupnya. Jadi kalau ini diketahui oleh setiap mukmin dan mukminah, bahwa seluruh dunia ini tidak ada arti apa-apa dibandingkan dengan melihat wajah Allah, kenikmatan yang paling nikmat. Karena itu setiap mukmin dan mukminah, maka dia berlomba-lomba untuk berusaha untuk dapat masuk ke dalam surga dan melihat wajah Allah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada yang demikian itu hendaklah berlomba-lomba orang-orang yang berlomba-lomba beriman, itu berlomba-lomba untuk melakukan amal-amal saleh. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk semua yang ada di staf Radio Roja dan juga seluruh kaum muslimin. Tentu Allah memberikan ganjaran yang terbaik, dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan Allah untuk masuk dalam surganya dan dimudahkan Allah untuk melihat wajahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.